Hari ini di sekolah ada sebuah pengumuman tentang beasiswa untuk sekolah di luar negeri. Syaratnya harus lulus tes ujiannya. Aku berpikir inilah kesempatanku untuk segera keluar dari rumahku itu. Maka aku pun belajar dengan keras agar aku lulus tes dan mendapatkan kesempatan untuk belajar ke luar negeri. Aku tidak lulus. Sama, namaku juga tidak ada. Iya, aku juga. Hai Agam, namamu ada di daftaran yang lulus. Wah, mana? Ini. Oh iya, alhamdulillah aku lulus tes. Aku mendapatkan kesempatan belajar ke luar negeri.